Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-kirimat rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kitab al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid. Kata penulis rahimahullah ta'ala, bab min syirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u aw yad'uwa ghairahum. Wa qawli Allahi ta'ala, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin. Qala syarih, munasabatu hadha al-bab li kitab at-tauhid annahu dhakara fihi naw'an min anwa' syirk al-munafi lit-tauhid wa huwa an yastaghitha bi ghairillahi aw yad'u wa ghairah. Ay yastaghitha ay al-isti'anah, al-istighatha talabu al-ghawthi wa huwa izalatu ash-shiddah. Aw yad'u, الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب وأما الدعاء فيكون من المكروب وغيره ما لا ينفعك إن عبدته ولا يضرك أي إن لم تعبده فإن فعلت أي دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك من الظالمين أي من المشركين فإن الشرك أعظم ظلم. باب ترمسك شرك بالاستغاثة atau berdoa kepada selain Allah Jalla wa'ala. Istighathah artinya adalah talabul ghaus, meminta agar diangkat, agar diangkatkan darinya kondisi yang sengit, yang sempit, yang dahsyat, ya. Itu arti istighathah, memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala mengangkat atau menghilangkan kegentingan yang ada pada dirinya, kesempitan, ya, atau suatu kondisi yang sangat sengit ya, pada dirinya. Sementara doa maknanya adalah at-talab juga, memohon, meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Secara umum istighath, setiap istighathah, antara istighathah dan doa adalah umumun wa khususun mutlaq, ada sisi kesamaan karena kedua-duanya adalah talab, mengutarakan permohonan, permintaan kepada Allah Jalla wa'ala. Hanya saja istighathah itu maknanya lebih khusus ketimbang ad-du'a, karena ad-du'a lebih umum. Arti ad-du'a adalah memohon, memohon kebaikan kepada Allah ataukah memohon perlindungan, pertolongan, memohon agar Allah Jalla wa'ala mengangkat kondisi yang sengit, yang sempit, yang dahsyat darinya. Maka setiap istighathah sudah pasti doa, tetapi tidak setiap doa istighathah, ya. Maka pembahasan istighathah, ya, rinciannya sama seperti pembahasan doa isti'adah dan isti'anah yang kita telah lalui pada pertemuan yang lalu. Kapan suatu doa kepada selain Allah Jalla wa'ala itu syirik, kapan suatu isti'adah kepada selain Allah itu syirik, kapan suatu isti'anah kepada selain Allah itu syirik, dan kapan istighasah kepada selain Allah itu syirik. Ini semuanya telah berlalu, kita bahas pada pertemuan, ya. Isti'adah bi'illah, isti'anah bi'ghairillah, isti'anah bi'ghairillah, doa kepada selain Allah, rincian rincian yang ada pada bab doa kepada selain Allah, istighatsah, isti'anah atau isti'adzah kepada selain Allah adalah rincian yang ada pada istighatsah. Baik. Jadi yang beliau maksud istighatsah kepada selain Allah atau doa kepada selain Allah adalah syirik apabila dia beristighatsah kepada selain Allah Jalla wa Ala, yaitu kepada makhluk, dalam hal yang tiada yang mampu atasnya kecuali Allah Jalla wa Ala, maka ini adalah syirik besar karena ia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa Ala. Dia meminta kepada makhluk sesuatu yang hanya Allah mampu melakukannya, memberikannya rezeki, ya, memberikan untuknya jodoh, ya, menyelamatkannya dari neraka, menyelamatkannya, memasukkan ia ke dalam syurga, untuk mendapatkan syafaat Nabi, ya, dan hal-hal lainnya yang hanya Allah Jalla wa'ala yang mampu melakukannya. Adapun jika dia beristighatsah, meminta kepada makhluk untuk menyelamatkan ia dari suatu kegentingan, dalam hal yang makhluk tersebut mampu melakukannya, seperti dia memohon kepada seorang makhluk yang hadir, yang hidup, yang mampu untuk memberi bantuan kepadanya di medan perang dan memberikan pertolongan kepadanya, ini sesuatu yang boleh, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan di dalam surat Al-Qasas ayat ke-15. Allah Jalla wa'ala berfirman tentang Musa alaihi salam dan kaumnya, فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. Lelaki yang dari kaum Musa tersebut memohon pertolongan, istighatsah, meminta pertolongan kepada Musa untuk membantu menolong dia dari kondisi yang sengit tersebut atas musuhnya mereka dari Qibti, ya, dari kalangan bangsa Fir'aun. Maka Musa pun membantunya dengan menampar musuh ia tersebut, kemudian musuhnya tersebut pun mati. Ya, fastaghathahu. Baik. Ini rincian makna al-istighatsah. Baik. Sebelumnya ada faedah penting dari Syekh Shalih Al-Utsaimin terkait pembahasan istighatsah ini agar kita semakin paham terkait pembahasan istighatsah. Kata beliau di dalam kitabnya Al-Qawlul Mufid, wa idza talabta min ahadil ghaus min ahadin al-ghausa wa huwa qadirun alayhi fa innahu yajibu alayka tashihan li tauhidika an ta'taqid annahu mujarrad sabab wa annahu la ta'thira lahu bi dhatihi fi izalati shiddah li annahu rubbama ta'tabin alayhi wa tansa khaliq as-sabab wa hadha qadihun fi kamali tauhid. Apabila engkau memohon suatu pertolongan, perlindungan kepada seorang makhluk dan dia mampu untuk melakukannya kepadamu, maka ada hal yang perlu engkau perhatikan, sekalipun itu perbuatan yang boleh. Ya, engkau memohon kepada seorang makhluk untuk memberikan bantuan, pertolongan atau perlindungan. Dia hadir, dia mendengar, ya, dia hidup dan dia mampu. Itu boleh, akan tetapi ada suatu prinsip akidah yang mesti ada pada kamu, yaitu engkau harus membenarkan tauhidmu. Bagaimana? Yaitu engkau tetap berkeyakinan bahwa makhluk tersebut hanya sekedar sebab. Dia tidak mampu dengan sendirinya mengangkat kesempitan yang ada pada dirimu kecuali dengan kehendak Allah dan izinnya Allah. Karena kapan engkau bersandar kepadanya, ini engkau akan lupa kepada Allah yang menciptakan sebab tersebut, yang menciptakan dia, yang menciptakan harta pada dia, yang menciptakan jabatan untuk dia, dan karenanya engkau meminta pertolongan dan bantuan kepadanya. Dan kapan seorang hamba bersandar kepada makhluk dan mulai melupakan Allah yang menciptakan sebab, qadihun fi kamali tauhid, maka itu akan merusakkan kesempurnaan tauhidnya. Ini hendaknya selalu hadir di dalam hati kita dan harus selalu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Setiap kali dia meminta pertolongan kepada makhluk dalam hal yang boleh, dalam hal yang makhluk tersebut mampu melakukannya, apakah kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada atasannya, kepada komandannya, agar hadir di hati hamba tersebut bahwa makhluk tersebut hanya sekedar sebab. Yeah. terwujudnya atau tidak, itu semua sesuai dengan kehendak Allah. Ya, itu semuanya dengan izin Allahu Jalla wa'ala, yang menciptakan dia, dan sebab tersebut adalah Allahu Jalla wa'ala. Sehingga sekalipun dia meminta dan memohon kepada makhluk dalam hal-hal yang makhluk tersebut mampu, tetapi hatinya tetap bergantungan kepada Allahu Jalla wa'ala, bukan kepada makhluk tersebut. Ya, ini nilai-nilai akidah, nilai-nilai tauhid yang mesti selalu ada di dalam hati kita tatkala kita berinteraksi dengan dunia ini, di dunia kantor, di dunia pendidikan, apakah ketika kita di sawah dan seterusnya. Naam. Faedah berikutnya yang penting untuk saya sebutkan sebelum kita masuk ke pembahasan matan, karena setelah kita memahami beberapa faedah berikut ini, isi matan berikutnya tinggal kita baca saja insyaallah taala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan selain beliau, ad-du'a yang qasimu ila qismin. Doa itu terbagi menjadi dua. Ya, doa terbagi menjadi dua. Yang pertama, ma yaqa'u ibadatan. Sesuatu yang sifatnya ibadah. Wa hadha sarfu li ghairi lahi syirkun. Doa ibadah kalau dipalingkan kepada selain Allah adalah syirik besar. Kapan suatu doa itu dikatakan doa ibadah yang apabila dipalingkan kepada selain Allah menjadi syirik? Wahwal maqrun birrahbah warraghbah walhub wattadharru', yaitu doa yang diiringi oleh rasa takut, ya, oleh sikap optimis, cinta dan kerendahan atau kehinaan diri kepada yang ia berdoa kepadanya. Ini hanya boleh diberikan kepada Allah Jalla wa'ala. Apabila diberikan kepada selain Allah, ya, dia meminta kepada selain Allah dengan hati yang takut, dengan hati yang optimis, dengan hati yang cinta, dan dengan menghinakan dirinya, merendahkan dirinya, maka dia telah jatuh ke dalam syirik. Yang kedua, ma la yaqa'u ibadah. Doa yang dia bukan ibadah, ya, maka ini boleh dia utarakan kepada makhluk. Ya, seperti Nabi bersabda, man da'akum fa'ajibu. Barang siapa yang mendoa kalian, maka penuhi doanya tersebut. Maksudnya meminta kalian untuk menyantap hidangan yang memenuhi undangannya. Juga seperti hadis Nabi SAW bahwa di antara hak muslim atau muslim yang lainnya ada 6. Kemudian beliau menyatakan, idza da'aka fa'ajib. Di sini Nabi menggunakan kata doa. Jika dia doa kamu, maka penuhilah. Maksud di situ adalah dia mengundang, ya, sahibul walimah meminta kepada kamu untuk hadir menyantap hidangan walimahnya. Di sini ada penggunaan kata doa dari makhluk kepada makhluk. Kenapa? Karena makna doa di situ bukan sesuatu yang sifatnya ibadah, yaitu permohonan meminta seorang makhluk untuk melakukan sesuatu yang ia mampu melakukannya. Dan ketika ia melakukannya tanpa diiringi oleh rasa takut, rasa optimis, cinta dan penghinaan diri di dalam hatinya kepada yang ia penuhi doanya tersebut. Jelas ya? Baik, dapat dilihat dalam kitab oleh Al-Qaulul Mufid. Maka setelah itu beliau pun menukilkan 4 atau 6, 5 ayat dan 1 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama adalah firman Allah dalam surat Yunus, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Dan jangan sekali-kali engkau berdoa kepada selain Allah. Ya, maknanya apa? Dia berdoa ibadah. Doa yang bernilai ibadah itu terbagi menjadi dua, ya. Doa ul ibadah, yang kedua doa ul masalah. Doa dengan lisan dia tidak memintanya, tetapi dia memohon kepada Allah dengan aktivitas ibadah yang ia lakukan. Contohnya salat, puasa, haji, zakat, umrah, ya, baca Al-Quran. Ini semuanya adalah bentuk doa seorang hamba kepada Allah dengan bahasa tubuhnya, ya, dengan ibadah yang ia lakukan tersebut. Karena tidaklah seorang hamba beribadah kepada Allah melainkan karena dia mengharapkan, memohon, meminta syurga dan balasan di sisi Allah Jalla wa Ala atas ibadah yang ia lakukan tersebut. Itu yang disebut oleh para ulama du'aul ibadah. Yang kedua adalah permohonan yang dia ucapkan dengan lisan eksternalnya. Ya Allah berikanlah aku rezeki, ya Allah mudahkan aku ini, ya Allah anugerahkan untukku ini dan itu. Nah, doa masalah, doa dengan lisan eksternal juga tidak boleh diberikan kepada selain Allah apabila dalam hal tiada yang mampu merealisasikannya, memberikannya, mewujudkannya kecuali Allah Jalla wa Ala. Adapun kalau dia memberikan doa masalah kepada makhluk yang hadir, yang hidup, ya, yang mampu dalam hal yang boleh, maka tidak mengapa. Misalkan dia bilang ke ayahnya, minta ini, minta itu, ayahnya mampu hadir, hidup, maka boleh. Tapi tatkala dia melakukan atau memberikan doa yang ibadah atau masalah dalam hal-hal ini, tiada yang mampu mewujudkannya kecuali Allah, turunnya hujan, berikan jodoh, keberkahan dalam hidup, dia palingkan kepada selain Allah, maka sungguh dia telah jatuh ke dalam syirik besar. Dan jangan sekali-kali engkau memalingkan doa kepada selain Allah Jalla wa'ala yang tak dapat memberikan manfaat kepadamu jika engkau berdoa kepadanya, jika engkau beristighathah kepadanya. Wala yadhuruk, dan jika engkau tidak berdoa kepadanya, tidak beristighathah kepadanya pun, dia tidak mampu membahayakan dirimu. Adakah suatu manfaat yang diperoleh oleh orang yang berdoa, yang beristighathah kepada orang-orang yang telah mati di alam kubur? Ya? Orang-orang yang telah masuk ke dalam tanah, tidak ada manfaatnya. Coba andai kata dia kena corona, kemudian minta ke kuburan, apakah akan sembuh coronanya? Tidak. Kalau dia tidak melakukan pun, mereka tidak akan mampu murka kepadanya, tidak mampu memberikan mudharat kepadanya. Sementara dia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah, yaitu syirik. Yang itu syirik, yaitu ibadah. Ya, dan itu adalah syirik. Fa'in fa'alta, maka kalau engkau tetap melakukan, memalingkan ibadah doamu kepada selain Allah Jalla wa Ala, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka sesungguhnya engkau ya dari golongan orang-orang yang zalim. Makna ayat di atas secara global kata Syekh Shalih Fauzan adalah anna yanhallahu nabiyahu an yad'a ahadan min sa'iril makhluqin al'ajizin an isalin naf'i wa daf'i dhar. Dalam ayat tersebut Allah Jalla wa Ala melarang nabinya berdoa kepada seorang makhluk yang lemah untuk memberikan manfaat atau mencegah dari kemudaratan. Thumma yubayyinu lahu hukmahu, kemudian Allah menjelaskan hukumnya apabila beliau berdoa kepada selain Allah tersebut, maka beliau akan termasuk dari golongan yang musyrik. Wa hadha an-nahyu, apabila, dan tentunya nabi kita tidak melakukan kesyirikan sebelum boleh diangkat menjadi nabi semenjak lahirnya hingga wafatnya, tidak pernah jatuh ke dalam syirik. Wa hadha an-nahyu 'amun li jami'il ummah, ini merupakan larangan yang umum berlaku untuk seluruh umat beliau. Maknanya kata para ulama, apabila larangan berbuat syirik itu Allah utarakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang menegakkan tauhid dan membasmi kesyirikan di bumi Arab, di muka bumi ini, seorang nabi yang paling sempurna tauhidnya, yang tidak pernah jatuh ke dalam syiriknya, tetapi Allah tu utarakan larangan ini kepadanya, maka kepada selainnya yang di bawahnya tauhid dan keimanannya tentu lebih utama untuk disampaikan. Ini merupakan bantahan juga kepada sebagian orang yang menyatakan, enggak perlu membahas tauhid dan syirik masalah Islam kepada kami. Kami masyarakat yang sudah paham akidah. Kami masyarakat yang punya tauhid. Nio perle abai tauhid tubih dari no, kedih ja. Tempat penyembah patung ini penyembah patung. Kamu muslim mendum, dari lahirkan kamu muslim. Semenjak lahir kami sudah muslim. Enggak usah bahas tauhid akidah kepada kami. Kami ahlinya akidah. Lihat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ketika Allah berfirman kepada nabinya, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Jangan sekali-kali engkau berdoa memalingkan ibadah doamu kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat kepadamu. Karena jika engkau melakukannya, maka engkau termasuk dari para pelaku kezaliman kaum musyrikin. Apakah Nabi berkata, ya Allah, kenapa engkau masih membahas tauhid dan syirik kepadaku? Kenapa engkau melarang aku berbuat syirik sementara aku adalah nabimu, rasulmu yang menegakkan tauhid, yang melarang manusia berbuat syirik? Tidak. Ya. Tiada sikap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali al-istislam, pasrah, sami'na wa ata'na kepada Allah jalla wa ala. Lalu bagaimana dengan selain beliau? Karena ini masalah penting. Apabila Nabi saja diberikan khitab yang seperti ini, larangan yang seperti ini, apalagi kepada selain beliau yang bukan Nabi, yang bukan Rasul. Terlebih lagi orang-orang yang mengaku Muslim tapi masih melakukan ritual-ritual yang dilakukan oleh Abu Lahab CS di masa itu. Juga seperti seperti firman Allah Jalla wa'ala dalam surat At-Taubah, atau dalam surat Al-An'am, setelah Allah Jalla wa'ala menyebutkan beberapa Nabi dan Rasulnya, kemudian Allah berkata, walau asyraku lahabita'an humma kanu ya'malun. Andai kata mereka, Allah katakan andai kata mereka berbuat syirik. Karena memang para Nabi semenjak sebelum jadi Nabi dan sampai wafatnya, mereka tidak pernah berbuat syirik. Telah Allah jaga. Tetapi kata Allah, andai kata mereka saja, andai kata mereka para Nabi dan para Rasul berbuat syirik, seluruh ibadah yang mereka miliki akan hangus. Ini para Nabi. Apalagi selain mereka. Juga dalam surat Az-Zumar, Allah mewahyukan kepada Nabi-Nya firman-Nya, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُنَّنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan telah diwahyukan kepada engkau. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Apa wahyunya Allah kepada nabi kita dan kepada seluruh nabi-nabi sebelum engkau? Beliau, la in asyrakta, jika kamu melakukan dosa syirik, maka seluruh ibadah yang telah engkau kerjakan seumur hidup ini akan hangus dan kelak engkau akan menjadi orang yang merugi. Tapi Nabi tidak mengkalter, tidak membantah, ya Allah, masalah syirik, masalah tauhid, enggak usah bahas ke saya. Saya sudah bertauhid, saya tidak lagi melakukan syirik. Ini masalah besar, masalah tauhid. Apabila Nabi saja masih diperingatkan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah, diperingatkan oleh Allah agar tidak jatuh ke dalam syirik, apalagi selain beliau. Naam. Qala munasabatul ayah lil bab. Ayat ini disebutkan pada bab ini, bab yang membahas bahwa istighatha dan doa kepada selain Allah adalah syirik dengan rincian yang telah kita sebutkan di atas tadi. Anna fiha an-nahya 'an du'a'i ghairillahi wa annahu syirkun yunafi tauhid. Karena ya, doa kepada selain Allah adalah karena di dalam ayat ini Allah melarang berdoa kepada selain Allah dan bahwa berdoa kepada selain Allah adalah syirik yang bertentangan dengan tauhid. Baik. Ma yustafadu minal ayah, faedah-faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Al-ula, faedah yang pertama, anna du'a'a ghairillahi syirkun akbar, bahwa berdoa kepada selain Allah adalah syirik besar apabila ia meminta kepada selain Allah dalam hal tiada yang mampu mewujudkannya kecuali Allah Jalla wa'ala. Dia berdoa kepada orang-orang yang telah mati. Nih, mereka tidak mampu mendengar, tidak mampu memberikan manfaat. Atau kepada orang yang masih hidup, tetapi yang ia minta sesuatu, tiada yang mampu mewujudkannya kecuali Allah. Dia meminta kepada seorang kiai, agar menjadikan hidupnya lebih berkah. Agar menentukan jodoh untuknya. Agar membaca masa depan untuknya. Agar membaca barang hilang. Agar membaca sihir, hal yang gaib terkait dirinya. Ini adalah syirik besar. Tidaklah dia meminta hal tersebut kepada makhluk tersebut melainkan karena dia telah meyakini, berkeyakinan padanya sesuatu yang itu hanya Allah yang mampu memilikinya, yaitu mengetahui perkara gaib, mampu memberikan manfaat dan mudarat. Nah, al-thaniyah, Faedah yang kedua dari ayat di atas adalah anna aslahan nas law da'a ghairallahi sara min adh-dhalimin ayyul musyrikin fa kaifa bighairihi. Ini ucapan yang luar biasa dari beliau, bahwa manusia yang paling saleh di sisi Allah yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan andai kata beliau memalingkan doa kepada selain Allah, beliau berpindah statusnya dari seorang nabi yang paling saleh menjadi orang yang zalim musyrik kepada Allah, apalagi selain beliau. Yang nabi tidak pernah berbuat syirik sebelum menjadi nabi sampai wafatnya. Tetapi kata Allah andai kata berbuat syirik, statusnya berubah. Seketika itu langsung menjadi minal musyrikin. Apalagi selain beliau. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa istiqamah itu mudah dihilangkan. Tetapi untuk kembali kepada istiqamah yang telah kita tinggalkan, itu amat berat dan lebih berat daripada orang yang hijrah perdana. Hah? Hijrah kedua itu lebih sulit daripada hijrah perdana. Maka jangan coba-coba meninggalkan hijrah pertama ya. Karena untuk memulai kembali kepada hijrah yang telah kita tinggalkan, itu amat sulit dan amat jarang kita dapatkan. Walaupun ada. Ya, puluhan tahun atau bertahun-tahun dia istiqamah di atas agama Allah, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ta'ah, ibadah kepada Allah. Setelah itu dia meninggalkan jalan keistiqamahan tersebut. Dia memilih jalan syirik, iyadzin billah, memilih jalan bid'ah, iyadzin billah. Atau di bawah itu memilih jalan maksiat untuk kembali lagi ke jalan tauhid, sunnah atau ketaatan yang telah ia tinggalkan tersebut, itu lebih sulit daripada mengajak orang yang dari nol. Yang sama sekali belum pernah mengenal tauhid, belum pernah mengenal sunnah, dan belum pernah mengenalkan ketaatan. Jauh lebih mudah mereka daripada orang yang sudah meninggalkan keistiqomahan. Ya. Maka hati-hati. Dan itu hal yang kita rasakan. Terkadang kita memiliki semangat untuk memiliki semangat beribadah kepada Allah untuk sholat tahajud, kita butuh upaya yang luar biasa, jihad yang luar biasa melawan hawa nafsu, dan butuh waktu. Tetapi untuk menghilangkannya dalam satu detik bisa. Dalam sekejap waktu orang bisa murtad. Dalam sekejap waktu dia bisa keluar dari Islam. Dalam sekejap waktu dia bisa meninggalkan sunnah Nabi, berpindah ke dalam bid'ah. Dalam sekejap waktu dia bisa meninggalkan ketaatan kepada Allah dan berpindah ke dalam maksiat. Tetapi untuk kembali ke jalan yang benar, itu bukan hal yang mudah. Maka hati-hati. Di sini kata Syekh, di dalam ayat ini Allah menyatakan, menerangkan anna aslahan nas law da'a ghairallah sara minal zalimin ayyil musyrikin fa kaifa bighairihim. Manusia tersuci yang paling sempurna tauhidnya, yang paling saleh, yang paling sempurna dari segala sisinya sebagai manusia, sebagai rasul dan nabi Allah, kata Allah kalau memalingkan doa kepada selain Allah, berbuat syirik, seketika itu menjadi musyrik, berpindah status sosial. Naam. Ats-tsalits, yang ketiga. Bayan wajizi alihatil musyrikin wa butlanu ibadatiha. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita lemahnya sesembahan yang disembah oleh para pelaku syirik dan batilnya kesyirikan yang mereka lakukan dengan memalingkan ibadah kepada mereka. Dan kata para ulama, jangan tertipu dengan terwujudnya harapan dan permohonan sebagian orang ketika melakukan kesyirikan tersebut, karena itu adalah istidraj dari Allah. Ketika dia berdoa di kuburan wali fulan, di kuburan kiai fulan, rupanya terwujudkan. Istrinya udah sekian lama enggak hamil, enggak punya keturunan. Setelah pulang beristighatsah, berdoa di kuburan wali fulan, habib fulan, istrinya pun langsung hamil. Maka hal tersebut tidak menunjukkan benarnya syirik, kata para ulama. Ya. Karena itu terjadi bukan disebabkan syirik yang ia lakukan, doa yang dia palingkan kepada kuburan tersebut, tetapi di saat itu terjadi. Ya. itu sebagai ujian dari Allah, apakah dia akan lebih tetap mengikuti syariat Allah yang melarang ia berdoa kepada selain Allah, ataukah dia akan lebih mengikuti pengalaman hidupnya. Dan kita berjalan di atas bimbingan Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman para asalaf dalam kehidupan dunia ini, bukan berjalan di atas pengalaman. Dan itu istidraj dari Allah. Ketika dia meminta kepada kuburan fulan dan alam, langsung terwujudkan apa yang dia inginkan. Istidraj dari Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Istidraj dari Allah. Nah, dan terkadang kata para ulama, syaitan menjelma dengan bentuk orang yang ada di dalam kuburan tersebut, sehingga mereka yang lemah akidahnya pun menjadi yakin bahwa wali fulan mampu keluar dari kuburan, mampu mendengarnya, sehingga dia pun melupakan firman Allah dalam solat Fatir, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, dan sama sekali engkau tidak akan mampu memperdengarkan yang sudah berada di dalam kuburan. Kata Syekh Shalih Sindi, ini aslu ahli sunnati wal jamaah, landasan dalil ahli sunnati wal jamaah dalam hal ini. Dengan jelas dan tegas muhkam Allah berfirman, wama anta bimusmi'im man fil kubur, dan engkau wahai Nabi Muhammad tidak mampu memperdengarkan yang ada di dalam kuburan. Dan pada halaman berikutnya Allah katakan, walau sami'u mastajabu lakum, dan andai kata mereka mampu mendengar suara kamu dari luar kuburan, tetapi mereka tetap tidak akan mampu mengabulkannya. Dengarnya tidak mampu. Andai kata mampu dengar, enggak mampu memenuhi. Jadi untuk apa kita meminta kepadanya? Ini ayat yang bermakna umum, mencakup. Ya. Bahwa yang sudah berada di alam kubur tidak mampu mendengar suara yang di luar kuburan, kecuali dalam hal-hal yang telah datang hadis mengecualikannya. Contohnya nanti sebutkan, ya, dia mendengar suara telapak orang-orang yang mengantar jenazah, ya, maka kita katakan dia mendengarnya di saat itu karena ada hadis yang mengecualikannya. Karena ini masalah ghaib, hukum asal, masalah hukum asal terkait pendengaran orang yang sudah berada di alam kubur terhadap suara yang di luar kubur, Allah katakan wama anta bimusmi'in man fil kubur, itu asalnya. Engkau tidak mampu memperdengarkan orang yang sudah berada di alam kubur, di dalam kubur. Jika ada hadis yang mengecualikan dan di beberapa kondisi, maka kita katakan cukup dalam kondisi itu karena ada hadis yang mengecualikannya. Jangan dikias ke dalam hal yang lainnya. Kenapa? Karena ini masalah gaib. Oleh karena yang Allah berfirman, ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Allah tidak menyatakan yarzuqun. Mereka hidup di sisi Rabb mereka, yurzaqun, dalam keadaan mereka diberikan rezeki. Bukan yarzuqun memberikan rezeki kepada yang lain, tetapi mereka yang sedang diberikan rezeki. Disebutkan sebuah cerita oleh Syekh Shalih Sindi, seorang profesor akidah, guru besar dalam Masjid Nabawi, bahwa ada seorang yang dikatakan alim, ya, oleh ahlul bid'ah, berkata kepada seorang awam di Mekah, ya, orang awam-awamnya orang di Mekah, Madinah, Saudi Arabia, itu paham tauhid, ya, dan paham syirik. Kata alim ini, yang dikatakan ulama ini, kenapa kalian melarang orang berdoa, bertawassul, syari syafaat di kuburan-kuburan orang saleh? Padahal Allah menyatakan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka, jangan sekali-kali kalian menyatakan mereka telah mati. Ini orang-orang yang mati syahid di medan jihad. Bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka, yurzaqun, diberikan rezeki. Orang awam ini langsung menyatakan, coba kamu ulangi ayat tersebut. Di dalam ayat tersebut, kata orang awam ini, Allah katakan 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka di sisi Rabb mereka hidup dalam keadaan diberikan rezeki. Andai kata bunyi ayatnya adalah yarzuqun, mereka mampu memberikan rezeki, maka aku akan berdoa kepada mereka. Subhanallah, ya. Ini kata Syekh Saleh Sindi menunjukkan benarnya apa yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Kashfi Syubhat, bahwa awam ahli tauhid bisa mengalahkan ribuan alim dari kalangan ahlul bid'ah tatkala dia memahami kaedah-kaedah umum dalam masalah tauhid dan dalam masalah syirik. Nah, barakallahu fik. Berikutnya kata penulis rahimahullahu taala sahibul matan wa qawlihi taala wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan firman-Nya Allah jalla wa ala, dan jika Allah jalla wa ala yamsaska menimpakan kepadamu sesuatu yang mudarat karena suatu hikmah yang baik yang Allah inginkan untuknya dan yang lainnya, maka perbuatan Allah tersebut tetap dikatakan baik. Adapun kejelekan yang menimpa makhluk itu dari makhluk yang Allah Jalla wa'ala ciptakan tersebut, dan ia menciptakannya karena suatu hikmah yang baik, maka perbuatan Allah seluruhnya baik. Baik yang Allah ciptakan itu baik, atau suatu yang Allah ciptakan itu menurut kita jelek, tapi tetap dikatakan baik karena Allah tidaklah menciptakan suatu makhluk yang menurut kita itu jelek dan berbahaya, melainkan ada hikmah yang baik di baliknya. Oleh karena yang Nabi menyatakan, wasyarru laysa ilaik, kejelekan tidak dinisbatkan kepadamu ya Allah. Naam. Fala kashifa lahu illahu, maka tiada yang mampu mengangkat, menyingkap kemudaratan tersebut kecuali Allah Jalla wa'ala semata. Korona Allah yang turunkan. Tiada yang mampu mengangkat corona kecuali Allah Jalla wa'ala. Maka hendaknya kita memperbanyak doa istighfar permohonan kepada Allah Jalla wa'ala. Adapun sebab ikhtiar yang kita lakukan setelah itu hanya sekedar sebab yang mampu memanfaatkan sebab yang kita lakukan tersebut adalah Allah Jalla wa'ala. Allah yang menciptakan corona dan Allah yang menciptakan sebab terangkatnya corona. Maka hendaknya hati kita hanya bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Sekalipun kita melakukan ikhtiar dan sebab, tetapi hati tak boleh bergantung, bersandar kepada selain Allah Jalla wa'ala. Qala ta'ala wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih, dan apabila Allah ingin memberikan suatu kebaikan kepadamu, maka tiada yang mampu menahan keutamaan Allah Jalla wa'ala tersebut darimu. Yusibu bihi man yasha'u min ibadih, dia akan menguji siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan ia maha pengampun lagi maha pengasih. Para ulama menyebutkan dalam kaedah-kaedah tafsir, di antaranya Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi dalam kitabnya Al-Qawa'idul Hisan, kaedah-kaedah seputar tafsir. Hendaknya seorang yang membaca Al-Quranul Karim, terkhusus ketika dia membaca nama-nama Allah Jalla wa'ala di akhir ayat, hendaknya dia berhenti dan merenungi sejenak. Apa sisi keterkaitan dari kesinkronan nama Allah di akhir ayat tersebut dengan apa yang Allah firmankan sebelumnya? Pasti di situ ada rahasianya. Terkadang ketika Allah sedang menyampaikan tentang azab, bahwa musibah terjadi begini dan begitu, di akhir ayat Allah katakan, dia pengampun, dia maha pengasih. Itu ada rahasia semuanya. Contohnya dalam ayat ini, setelah Allah menyatakan kalau Allah menimpakan suatu mudarat kepada seorang, tiada yang mampu mengangkatnya kecuali dirinya, dan jika ia ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, maka tiada yang mampu menghalanginya kecuali dirinya, dan ia akan menimpakan sesuatu kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya, kemudian Allah katakan maha pengampun lagi maha pengasih. Artinya apa? Sekalipun Allah Jalla wa'ala menciptakan kebaikan dan kejelekan, tetapi ketahuilah Allah maha pengampun lagi maha pengasih. Jangan sekali-kali kita melupakan Allah maha pengampun lagi maha pengasih tatkala kita sedang berada di dalam suatu kesempitan, kesengitan, ya, dan kesusahan, ya. Agar kita tetap optimis kepada Allah dan agar kita tetap memuji Allah Jalla wa'ala, ya. Kekuasaan Allah, kerajaan Allah itu dibangun di atas sifat rahmat dan rahimnya. Oleh karena yang kata Syekh Utsaimin, ketika Allah menyatakan dirinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maha raja yang menguasai, yang mengatur alam semesta ini, Allah katakan setelah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Allah tidak menyatakan maha penyiksa setelah itu, agar seorang tidak takut. Karena ketika seorang mendengar maharaja, ya, dia itu raja, ya, takut bawaannya, takut akan disiksa, takut akan kekejamannya. Tapi kepada Allah Jalla wa'ala, Allah katakan dia maha pengatur, maha menguasai alam semesta ini, tapi dia maha rahman, maha rahim. Subhanallah, ya. Ini akan melahirkan optimis di hati kita kepada Allah Jalla wa'ala, akan melahirkan cinta di dalam hati kita kepada Allah Jalla wa'ala, dan membuat kita akan semakin takut kepadanya untuk bermudah-mudahan dalam maksiat. Dan tiga sifat tersebut adalah sumber kebahagiaan yang hakiki dan ketenangan jiwa di dunia dan akhirat. Cinta sebagai pemimpin, ya, dua sifat tersebut. Khauf dan raja adalah dua laksana, dua sayap bagi seekor burung. Qala wa iyamsaska ay yusibka bi dhurrin bi faqrin maradin aw ghairi dhalik min anwa'id dhur fala kashifa lahu ay la rafi'ala fala rada ila dafi'a. Makna ayat di atas secara global kata Syekh Shalih Al-Fauzan adalah yukhbiru ta'ala annahu al-mutafarridu bil mulki wal qahri wal ata'i wal man'i wad dhurri wad daf'i duna ma siwah. Dalam ayat tersebut Allah mengkabarkan bahwa Allah Jalla wa Ala Maha Esa. Dialah satu-satunya yang memiliki kerajaan, yang mampu qahar, menundukkan, melemahkan, menguasai selainnya. Dialah maha pemberi, dialah maha pencegah, yang mampu mencegah, yang mampu melarang, yang mampu menurunkan mudarat dan manfaat. Duna masiwah. Tidak ada selainnya yang mampu melakukan hal tersebut. Lantas, apa yang mesti ada pada diri kita yang sudah meyakini, yang telah mengetahui bahwa Allah Maha Esa, Maha Raja, Maha Kuasa, Maha Pemberi, yang mampu mencegah, yang mampu melarang, yang mampu memberikan kebaikan atau mudarat. فَيَلْزَمْ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَدْعُمُ. Maka hendaknya hanya Allah lah yang kita doa, yang kita berdoa kepadanya. وَحْدَهُ الْمَعْبُودُ وَحْدَهُ. Hendaknya dialah satu-satunya sesembahan yang kita sembah. Duna ghairihi, bukan kepada selainnya. La yamliku mimman la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an, yang tidak mampu memberikan mudarat dan manfaat. Fadlan an yamlika huma li ghairihi. Ya. Yang tidak mampu memberikan mudarat dan manfaat untuk dirinya sendiri, apalagi untuk selain dirinya. Betapa banyak kuburan-kuburan yang diagungkan, pas datang banjir kena juga banyak kuburannya. Lah kalau dirinya saja dia tidak mampu mencegahnya, kenapa kita berdoa kepadanya untuk diri kita? Rumahnya sendiri mampu dia dilempari oleh orang, kenapa kita meminta kepadanya untuk menjaga rumah kita? Sementara dia sudah berada di dalam buah tanah yang kuburannya dilempari oleh orang, atau mampu dipindahkan oleh orang. Berarti untuk dirinya sendiri saja dia tidak mampu memberikan manfaat atau mencegah mudarat. Lalu kenapa kita berdoa kepadanya? Oleh karenanya para ulama selalu ingatkan bahwa syirik itu adalah bukti kedunguan dan bukti akal seseorang itu telah hilang. Oleh karenanya pelaku syirik Allah vonis dalam beberapa ayat dalam Al-Quran dengan vonis mereka manusia yang paling sesat. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدَعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ. Adakah yang lebih sesat, yang lebih dungu, yang lebih bodoh dari orang yang melakukan syirik, memalingkan doa ibadah kepada selain Allah? Demikian juga di dalam surat Al-Ma'idah. Setelah Allah Jalla wa'ala menyebutkan beberapa wasiatnya, Allah yang pertama adalah syirik, agar manusia tidak melakukan syirik. Di akhir ayat tersebut Allah tutupi dengan ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِدُونَ. Itulah wasiat Allah kepada kalian agar kalian berakal. Demi Allah, seseorang tidak akan pernah memiliki akal yang sehat tanpa tauhid. Dan pelaku syirik demi Allah tidak pernah berakal sehat. Mereka manusia yang paling pendek akalnya dan paling sesat akalnya menurut firman Allah yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Adakah yang lebih sesat daripada mereka yang memalingkan doa ibadah kepada selain Allah. Kemudian kata Syekh, ma yustafadu minal ayah, faedah-faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Yang pertama, wujubu ifradillahi ta'ala bitauhidil uluhiyyati litafarrudihi bitauhidil rububiyyah. Wajibnya mengesakan Allah Jalla wa'ala dalam ibadah. Tiada yang kita tuju dari ibadah yang kita lakukan kecuali Allah Jalla wa'ala semata. Kenapa kita mengesakan Allah dalam ibadah kita? Karena Allah Maha Esa di dalam mengatur alam semesta ini. Oleh karenanya para ulama menyebutkan tauhid rububiyah konsekuensinya adalah tauhid al-uluhiyah. Dengan makna lain, keyakinan seorang bahwa Allah Maha Esa, Maha Pemberi Rezeki, Maha Mematikan, Maha Menghidupkan dan sebagainya, jika dia tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah, dia masih memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah, maka tidak bermanfaat keyakinan ia tersebut bahwa Allah Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini. Oleh karena ya, kaum musyriki di masa Nabi tetap dikatakan musyrik, tetap diperangi oleh Rasulullah, sekalipun mereka memiliki akidah bahwa Allah Maha Esa dalam mengatur alam semesta, Allah Maha Esa dalam menghidupkan, mematikan, memberi kebaikan dan mencegah dari kejelekan, tatkala mereka tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah-ibadah mereka. Padahal Allah menyatakan tentang mereka, wala insa'atum man khalaqa samawati wal ardu wala yakulunna Allah. Andai kata engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka semua akan menjawab Allah. Qul man yamliku sama'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayiti wa yukhrijul mayita minal hayi wa man yudabbirul amara fasayakuluhun Allah faqul afala tattaqun. Coba kamu katakan kepada mereka, kau tanyakan kepada mereka, Nabi Muhammad, siapa yang menciptakan pendengaran, penglihatan, kematian, kehidupan, yang menghidupkan, yang mati, yang mematikan, yang hidup. Siapakah yang mengatur alam semesta ini? Pasti mereka akan menjawab Allah. Kalau mereka demikian, katakan kepada mereka, faqul afala tattaqun. Kalau mereka, kalian sudah meyakini Allah Maha Esa dalam itu semua, lantas kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah? Afala tattaqun, taqwa, kata Abdullah bin Abbas, adalah tauhid. Nah, asalnya faedah yang kedua dari ayat di atas adalah butlanu du'ai ghairillahi li'ajizi an-naf'i man da'ahu wa daf'i dhari'an. Batilnya doa kepada selain Allah, karena yang selain Allah itu lemah, tidak mampu memberikan manfaat kepada orang yang memohon kepadanya dan tidak mampu mencegah kemudaratan darinya. Dan telah kita sebutkan rincian doa istighatsah, isti'anah dan isti'adzah kepada selain Allah pada awal pembahasan tadi dan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kapan itu menjadi syirik dan kapan boleh. Qala salisah, yang ketiga, isbatul masyiah lillahi subhanah. Penetapan kehendak untuk Allah Jalla wa'ala, bahwa segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Yang keempat adalah isbatu sifatail maghfirah wal rahmah lillahi subhanahu wa ta'ala ala ma yaliqu jalalih. Ayat di atas menerangkan kepada kita dua sifat Allah, bahwa Allah memiliki sifat pengampun dan rahmat. Dua sifat tersebut adalah sifat yang hakiki sesuai dengan keagungannya Allah Jalla wa'ala, yang tidak dapat diperbagaimanakan dengan rasio manusia, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak ditakwil dan tidak pula ditolak. Maka apabila kita menetapkan sifat rahmah dan maghfirah untuk Allah sebagai sifatnya yang hakiki, yang sesuai dengan keagungannya, yang tak diperbagaimanakan, yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan rasio, tidak diserupakan dengan sifat makhluk, tidak ditakwil dan tidak pula ditolak, maka demikian pula dengan sifat-sifat dia yang lainnya, yang zatiyah ataukah yang fi'li, fi'liyah. Istiwanya Allah, nuzulnya Allah adalah sifat yang hakiki untuk Allah sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq, tidak diperbagaimanakan dengan rasio manusia, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditakwil dan tidak boleh ditolak. Karena berbicara sebagian sifat sama seperti berbicara sifat Allah yang lainnya. Berbicara tentang sifat Allah sama seperti membicarakan zat Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana kita menetapkan zat untuk Allah Jalla wa'ala, zat yang hakiki sesuai dengan keagungan yang Allah sebagai Al-Khaliq, tidak kita tolak dan kita ta'wil, maka demikian pula sifat-sifat Allah Jalla wa'ala, karena berbicara tentang sifat ada hakikatnya sejatinya adalah membicarakan mausufiah yang memiliki sifat tersebut. Dan undang-undang dasar kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab asma wa sifat adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir, tiada sesuatu yang serupa dengan Allah. Sekali lagi, Allah menyatakan tiada sesuatu yang serupa dengan Allah. Allah tidak menyatakan tiada istiwa, tiada sifat turun, tiada sifat ini dan itu untuknya. Yang Allah tiadakan adalah keserupaan dengannya. Maka ini adalah ayat yang membantah orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wa huwas samii'ul basir. Ini dan ia maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini menetapkan bahwa Allah memiliki nama dan sifat, tapi sifat dan namanya itu laisa kamitslihi syai'. Maka yang kedua adalah bantahan terhadap mereka menolak ayat dan sifat Allah dengan alasan khawatir saya kalau menetapkannya nanti akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita katakan tetapkan itu nama, tetapkan itu sifat untuk Allah bila ayat dan hadis telah memberitakannya, tetapi dengan kaidah laisa kamitslihi syai'. Naam, barakallahu fikum. Kita bacakan pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah ada anjuran dan dalil yang saat mau azan membaca inna lillahi wa inna inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, lalu muazin mulaikan azan? Mohon penjelasannya. Para ulama menerangkan ini salah satu bid'ah yang dilakukan oleh sebagian muazin. Ketika muazzan inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, Allahumma salli wa sallim. Baru azan. Pas iqamah juga demikian. Dan sebagian mereka berlanjut pada salat. Sebelum salat dia baca wal asr. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Allah, Allahumma salli. Ya? Ini semuanya adalah bid'ah, kata para ulama. Kenapa? Loh, kan bagus salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Kalau kita akal-akalan dalam beragama, ya udah, ya. Salawat aja, ya, ketika seorang berdiri habis surat baca Al-Fatihah, alhamdulillah. Baca surat sebelum ruku baca innallaha malaikatu yusalluna 'ala nabiyyi alladziina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, Allahumma shalli 'ala wasallim. Kan bagus. Iya. Yang kedua kita katakan ini ibadah. Para ulama menyatakan tidak boleh mengkhususkan ibadah dengan cara yang khusus, dengan nominalitas yang khusus, dengan jenis yang khusus, ya, waktu yang khusus, tempat yang khusus, tanpa dalil yang mengkhususkannya. Salawat kepada Nabi, ya, ibadah, ya, tidak boleh dikhususkan dengan suatu waktu atau tempat kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Contohnya dalam tasyahud pada hari Jumat, setiap nama beliau disebutkan, ya. Selain itu kita lakukan sebanyak mungkin, sesempat mungkin, ya, ya, semaksimal mungkin, ya. Contohnya kita mengkhususkan salat Al-Kahfi pada hari atau malam Jumat, karena ada dalil yang mengkhususkannya. Tatkala ada orang lain yang mengkhususkan surat Al-Baqarah khusus malam Jumat dalam hari Jumat, kita katakan itu bid'ah, karena anda telah mengkhususkan suatu surat pada waktu yang tidak dikhususkan oleh agama. Yang ketiga, para ulama menerangkan kaedah yang dengan itu semakin tajam pemahaman kita dalam memahami suatu ibadah itu baru bid'ah ataukah bukan, bahwa seluruh ibadah atau sarana ibadah yang mungkin dilakukan di masa Nabi, sebab dan tujuan untuk melakukannya ada, dan tiada yang menghalangi Nabi untuk melakukannya, tetapi Nabi dan para sahabatnya tetap tidak melakukannya, maka apabila dilakukan setelah mereka itu adalah bid'ah. Sekarang bersolawat tujuannya apa? Cinta Nabi, pahala, ibadah kepada Allah. Tujuan dan sebab ini ada enggak di masa ini? Ada. Ada enggak yang menghalangi Nabi untuk? Mungkin enggak Nabi dan para sahabat melakukan? Mungkin setiap kali mereka muadzan, ya? Lebih mungkin mereka lagi. Apakah Nabi melakukannya dan para sahabatnya? Tidak. Adakah yang menghalangi Nabi untuk melakukannya dan para sahabatnya? Tidak. Ya. Maka ingatlah ucapan Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja jalan Nabi dan para sahabatnya dalam beragama, dalam beribadah, dan jangan kalian melakukan bid'ah. Siapa yang berkata demikian? Bukan Wahabi, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan lihat kitab Asy-Syariah lil-Ajuri, alalika ayyul Imam Ushul Sunnah wa I'tiqad Syarah I'tiqad Ahli Sunnah lalikai, ya. Kitab al-Imam Ibnu Battah, ya. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti saja Nabi dan para sahabatnya dalam beragama. Wa la tabtadi'u, jangan berbuat bidah. Ya, kalau alasannya baik, nanti ada orang lain lagi gantikan solawat dengan baca setengah juz sebelum azan, dikir baru azan. Ya, Allahul Musta'an. Baik, ada beberapa pertanyaan berikutnya, namun qadarullah pada sore hari ini ada sesuatu yang harus ana realisasikan dalam beberapa menit ke depan. InsyaAllah beberapa pertanyaan yang belum terbaca akan kita bacakan dan disimpan oleh teman-teman. InsyaAllah akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf ya, biasanya kita sampai 5:30. Namun qadarullah hari ini harus saya selesaikan sampai di sini. Naam, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Allah hafadhakum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.